Media, Coffee's Break. Coffee's Break, ho pronto a Nino Fatti. Oke, selamat sore Mitra Bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Bandung, dan Anda di Yasika FM, Yogyakarta. Luar biasa bulan merah jambu ya, semuanya penuh kasih sayang, selalu happy, dan semoga ini juga bisa menambah berkah untuk hidup dan bisnis Anda. Oke, setiap Rabu sore, Pak Sefe menghadirkan Kavis Break. Tentu saja bersama sang biang penasaran, Kavi Kurnia. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Waduh, mantep bener suaranya hari ini. Beda dengan biasanya, lo ada apa? Curiga nih gue mestinya nih. Latihan mau jadi presiden. Okay. Oh, jadi mesti gitu ya. Suara mesti berat gitu ya, dengan intonasi yang tegas gitu ya. Memang berencana nyalonin? Iya, presiden apa dulu? Presiden apa dong? Presiden kampung. Oke. Seger banget ya. Seger banget kayaknya, meskipun mendung kayaknya Jakarta nih. Iya, ini udah 3 hari bawaannya maunya bobo melulu. Bawaannya bobo melulu. Tapi justru itu, sebelum bobo, Bang Afi punya banyak inspirasi untuk Anda ya. Oke, hari ini kita akan bicara masih juga melanjutkan beberapa tema yang sudah kemarinnya Bang Afi. Hari ini kita akan bahas mengenai roadmap to success. Jadi bagaimana memetakan perjalanan sukses kita gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba lo kemudian punya punya ide untuk kok mesti dipetakan sih gitu? Kita kan sudah punya kompas ibarat kata ya untuk mengatur kemana arah kita. Karena jadi gini ya, ada pepatah ya, pepatah yang udah tua banget gitu loh. Dia bilang begini, kalau Anda mau happy hanya 1 jam tidur siang. Kalau mau happy hanya 1 jam tidur siang. Karena tidur siang happy-nya cuma 1 jam. Oh gitu. Kalau Anda mau happy 1 hari, bolos kerja. Gimana sih Bang? Nggak masuk akal loh. Iya, kalau kita bolos kerja kan 1 hari happy banget. Kalau bolos kerjanya karena sesuatu yang negatif yang happy ya, dong. Jangan dong, ini memang kita niatin bolos kerja. Terus? Kita kan happy banget gitu loh kan, dibayar tapi bolos gitu loh. Masalahnya kalau bolos dipotong jadi nggak happy. terus? Nih, jangan bilang bolos dong, bilangnya sakit kayak kenapa. Sama aja lo nggak masuk potong deh. terus? Kalau Anda ingin happy selama 1 minggu, cuti vakansi. Ke Bali, ke kemana, ke Danau Toba, ke pokoknya happy lah selama 1 minggu. Kalau Anda ingin happy selama 1 bulan, menikah. Kok 1 bulan doang? Iya, makanya bulan madu. Kenapa gak tahun madu ya? Atau hari madu gitu. Sebulan menikah. Tapi ini gue jadi bertanya sama lu, ternyata lu bahagianya 1 bulan doang menikah ya? Iya lagi. Terus. Kalau kita mau bahagia ya, setahun ya, mau bahagia setahun ya, kita kena lotre. Dapat lotre. Biasanya tuh orang kalau kena lotre, katanya menurut statistik bahagianya cuma setahun, habis setahun duitnya habis. Tapi kalau kita mau bahagia selamanya, seumur hidup, belajarlah mencintai pekerjaan kita. Belajarlah mencintai pekerjaan kita. Oke, ini dalam ya Bang? Dalam banget. Kagak ada dasarnya. So, bagaimana kita bisa mencintai pekerjaan yang memang selama ini kita geluti? Ada kalanya orang yang merasa tersesat dalam tanda kutip ya. Ada yang mungkin dia adalah arsitek, tapi dia masuk di dunia perbankan misalnya. Ya, dari, mungkin passionnya dia di arsitek Bang, tapi dunia nyata yang harus dialami adalah di perbankan. Itulah sebabnya mengapa sore hari ini kita bicara tentang roadmap to success. Karena percaya atau tidak, ya, semua tujuan, semua goals itu harus punya peta. Kalau Anda tidak memiliki petunjuk yang tepat menuju satu arah, udah pasti kesasar. Yeah. Nah, berapa banyak di antara kita yang selama ini hidupnya kesasar? Kesasar kebetulan ke tempatnya enak ya, Bang. Kalau kesasar dapatnya antara ke jahanam atau gimana? Iya, makanya. Jadi kalau kita kesasar, mana mungkin kita bisa sukses? Mana mungkin kita bisa mencintai pekerjaan kita? Nah, jadi sebenarnya percaya atau tidak, banyak sekali di antara kita yang selama ini kesasar. Oke. Tapi saya yakin bahwa sore hari ini Anda tidak kesasar untuk bergabung di Coffee Break ya. Karena di sini adalah tugas kita untuk membuat Anda tidak nyasar. Oke, Mitra Bisnis, nanti kita akan lanjut lagi ya perbincangan kita yang luar biasa seru ini setelah jeda komersial.